Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana bila seorang perempuan mengaku telah berzina dan ternyata benar dia melahirkan anak hasil hubungan gelap setelah dites DNA? Apakah orang ini harus dirajam meskipun tiada saksi melainkan pengakuan pribadi dan bukti anak hasil hubungan gelap? Dari pertanyaannya sepertinya dia adalah punya suami lalu berhubungan gelap dengan seseorang kemudian melahirkan seorang anak. Yang perlu ditekankan adalah rasa takut kepada Allah karena berzinaan yang hina. Dalam keadaan perawan pun sudah merupakan kehinaan, apalagi di saat sudah punya yang halal, hina di atas hina, namanya zina muhsan, tidak terhormat. Secara hukum memang harus dirajam, rajam dari lebar batu sampai mati, karena ada pengkhianatan di dalamnya. Di saat menjadi seorang perawan pun kalau melakukan zina adalah kehinaan dan kehinaan dan kehinaan. Tapi pun demikian Allah Maha Pengampun kalau orang ingin mendapatkan kemuliaan. Siapa yang tidak berdosa? Tapi yang tidak segera bergegas menuju pengampunan Allah akan terhinakan dan terhinakan. Kita memang kadang kita betul-betul ya urusan perzinaan. Hampir setiap majelis ada pertanyaan tentang perzinaan. Begitu banyaknya kasus perzinaan, kehinaan, perzinaan, kehinaan. Baik, urusan zina. Hina di hadapan Allah. Hina di hadapan manusia. Agar tahu masalah zina. Kalau ada seseorang punya bapak kafir lalu masuk Islam, gelarnya adalah mu'allaf. Dia masih bisa bangga. Kalau ada seorang anak punya bapak dulu bandar judi tapi tobat, masih bisa bangga. Tapi kalau seorang anak punya bapak atau ibu bekas berzina, akan nempel di jidatnya kehinaan sampai kapanpun. Maka kewajiban bagi semuanya untuk bisa menutup. Kalaupun ada seorang wanita berzina, hendaknya anak pun tidak boleh tahu kalau ibunya berzina, bahkan tetangganya pun tidak boleh tahu kalau dia berzina. Ditutup agar dia untuk kembali kepada Allah dengan mudah. Dan ingat, yang melakukan zina hanya yang terhinakan. Tidak gampang zina. Ada cara halal, kenapa harus mengambil yang zina? Kenapa melakukan yang zina? Ada cara yang halal, ada kemudahan untuk melakukan yang halal. Maka kami suruh kepada para orang tua, jangan bersulit urusan anakmu untuk menikah. Zamanmu bukan zaman mereka. Para orang tua, zamanmu bukan zaman mereka. Zamanmu adalah zaman dulu, adanya televisi, TVRI saja. Acara yang paling membahayakan adalah film akhir pekan, katanya begitu. Ada album minggunya, kalau pencapir, itu pun yang punya televisi hanya Pak Lurah. 5 hari sudah separuh gambarnya. Kalau dikasih berwarna, kasih lapisan lagi, begitu ya, pakai aki. Di zaman yang sangat baik pun hasilnya kayak kita. Bagaimana zaman rusak, di saku anak-anak kita ada video dan sebagainya. Sudah begitu, di saat mereka menginginkan pernikahan, akan Anda tunda alasannya karir, alasannya sekolah, maka bisa saja Anda anak-anak tersebut menyelesaikan sarjana ekonomi plus zina. Dosanya ditumpangkan kepada ibunya yang jago ngaji. Tapi Allah Maha Pengampun bagi siapapun yang pernah kepleset dalam zina. Pandang pengampunan Allah. Ayo kembali. Bahkan ada kasus-kasus kehinaan sudah punya yang halal. Tadi isyarat. Punya yang halal, na'udzubillah. Memang begitulah. Yang namanya haram kadang dihiasi oleh syaitan. Sampai dikisahkan seorang laki-laki ingin berzina dengan salah satu budaknya, pembantunya. Orang perempuan, pembantu. Gitu. Seorang laki ingin berzina dengan pembantunya. Ini sebuah kisah. Begitu yang kalau syaitan itu menghiasi. Akhirnya pembantunya mengerti, punya siasat. Boleh, aku mau berhubungan denganmu, tapi jangan pakai lampu, matikan semuanya. Terus, ya sudah. Waktu yang dijanjikan, pembantunya datang kepada bosnya, ibunya. Bu, ibu datang kamar saya. Kenapa? Ibu datang kamar saya, nanti saya kasih minyak, minyak wangi saya, dan sebagainya. Ibu kamar saya. Ini sebuah contoh gambaran. Nah, lagi suami ibu, biar saya datang ke tempat itu. Betul, ngikuti sang ibu, bosnya itu. Akhirnya suaminya datang, menggauli. Dipikir adalah setelah selesai, dibuka, loh kau istriku. Baru faham bahwasanya, kalau dengan yang haram selasa lebih lezat, lebih bagus. Karena adalah haram, padahal sama-sama. Haram ada syaitannya, hati-hati. Bahkan kadang orang punya istri yang lebih cantik, bisa melihat yang lebih jelek, lebih tertarik. Kenapa? Ada syaitannya. setan menghiasi. Makanya urusan menjaga mata agar tidak melakukan yang haram, berzinaan adalah hina. Baik, kemudian kalau sudah begitu, apakah harus dirajam? Yang pertama harus ditutup. Yang pernah kepleset dalam zina bergegas untuk menutup, jangan cerita kepada siapapun. Awas, awas, awas. Tanda Anda diampuni, Anda malu untuk menceritakan kepada siapapun. Tanda tobat Anda. Tapi kalau Anda cerita ke sana kemari, menjadi sulit tobat. Semua orang akan meredahkan. Kemudian apakah harus dirajam? Rajam itu hukum imamah, bukan hukum fard. Bahkan di dalam hukum Islam, kalau seandainya ada negara Islam, jika ada orang berzina kemudian mengadu kepada hakim, disulahkan ikrarnya dicabut. Karena ini memang aib, harus ditutup. Sehingga beda ada orang berzina karena ditemukan dengan saksi. Hampir tidak ada dalam sejarah orang berzina ditemukan dengan saksi. Wong saksinya 4, kelihatan keluar masuknya seperti melihat celup celak ke lubangnya itu. Ini di mana zina? Nah, di alun-alun. Jadi dalam sejarah rajam dan cambuk itu adalah zina pengakuan, ikrar. Bahkan begitu ditutupnya zina, kalau ada 2 orang melihat orang berzina, lapor ke hakim, 2 orang dicambuk, bukan orang yang berzina yang ditangkap. Karena saksinya kurang 2. Dicambuk malah 2 orang. Mana saksi yang lain gak ada? Kau dicambuk. Karena zina ini adalah aib yang kemana-mana, aib untuk dirinya, aib di keluarganya, aib di kampungnya, dan bisa menular ke yang lainnya, maka harus ditutup. Ditutup. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari zina dan memudahkan kita untuk menutup aibnya orang yang berzina. Kemudian setelah itu enggak perlu dirajam, karena rajam itu hukum imamah. Enggak boleh langsung, oh, di alaman Al-Bahja ada orang dicambuk karena zina. Siapa kamu, hei Yahya? Kamu presiden? Tidak ada. Bagaimana tobatnya? Cukup kembali kepada Allah. Hei pengkhianat dengan suaminya, cukup kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Istighfar di tengah malam, menangis, selesai. Tidak pakai rajam. Tidak pakai rajam. Negaranya bukan negara Islam. Itu hukum imamah. Baik, kemudian setelah terbukti, sebetulnya memang ini tidak perlu dirajam. Tidak pakai rajam, cukup tobat kepada Allah. Yang pernah berzina, tidak pakai dihukum, cukup tobat kepada Allah, selesai. Allah Maha Pengampun. Yang penting Anda tidak cerita ke siapapun. Bersikaplah, berperilaku yang mulia, sampai orang pandang mulia, dan Anda punya rasa takut kepada Allah. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Sampai di sini saja. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Tobat, tobat, tobat. Tutup aib. Dan ingat, jangan membicarakan aibnya orang berzina kepada siapapun. Jika ada suami, Anda seorang suami mengetahui berzinaan si A, Anda pun tidak boleh cerita kepada istri. Anda khianat, menggunjing dosa, awas, hati-hati. Membicarakan berzinaan seseorang, gunjing dosa gede. Bisa jadi dosanya lebih gede dari zina itu sendiri. Na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Menjaga mata kita. Menjaga syahwat kita. Dan hanya kita lampiaskan untuk yang halal, yang diridhai oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab.